بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الحمد لله kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus menimba ilmu asy-syar'i yang mana dengan kita belajar kemudian mempraktikkan mengamalkan ilmu tersebut sehingga terciptalah ilmu yang kuat dan juga tentunya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan lindungan rahmatnya kepada orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dan terus mengamalkannya. Kita masih mempelajari kitab dari karangan Syekh Muhammad Ibn Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu Nawaqidul Islam, perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Dan masih di An-Nakid Al-Thalith, yaitu pembatal yang ketiga, itu man lam yukafir al-musyikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafara. Jadi barang siapa yang dia itu masih ragu atau tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang sudah terjatuh kepada kekufuran, atau juga dia membenarkan pemahaman tersebut, maka telah terjatuh kepada kekufuran. Dan juga kita sudah bahas tentang perkara-perkara bagaimana kita mengingkari terhadap bentuk kekufuran mereka yang disebutkan oleh Syekh, yaitu sekitar 11 perkara. Itu tidak boleh kita mencintainya, wajib untuk membenci orang kafir atau musuhnya. Kemudian juga apabila ada yang meninggal di antara mereka, maka tidak boleh diurusi atau jangan dikafani ataupun mengikuti jenazahnya sampai kuburan, kecuali tidak ada orang yang mengurusi jenazah. Kemudian ada peniadatul maridnya, menjenguk orang sakit, itu diperbolehkan, bisa jadi dia bisa didakwahi untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian juga tidak bisa mewarisi, baik orang yang kafir yang meninggal atau orang muslim, tidak bisa salah satu di antara mereka mewarisi warisannya. Kemudian wajib bagi seorang muslim untuk berhijrah apabila dia tinggal di negeri kufar dan disitu tidak bisa ditegakkan lagi syiar Islam, maka wajib baginya untuk meninggalkan negeri yang kufur tersebut. Kemudian tidak boleh memuji mereka dan juga tidak boleh menyerupai terhadap apa yang mereka lakukan. Baik, sekarang baqiya an-na'rifnya ma yajuz at-ta'amul bihi ma'ahum. Kemudian di sini juga Syekh menjelaskan tentang perkara baqiya an-na'rif. Ada di situ yang perlu kita ketahui, itu apa saja yang diperbolehkan untuk bermuamalah at-ta'amul bihi ma'ahum dengan orang-orang kafir. Artinya di sini ada yang diperbolehkan. Jadi syariat itu tidak hanya membatasi bosnya kita harus kerasnya, tapi juga di sini ada perkara-perkara yang diperbolehkan ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahu ta'ala, فهناك أحكام تجوز مزاولتها مع الكفار. Jadi di sana ada hukum, ya, hukum-hukum yang berkaitan tentang diperbolehkannya kita berinteraksi dengan orang-orang kafir. Jangan sampai kita ifrat ataupun tafrit. Hati-hati, jangan kita meremehkan, menggampang-gampangkan, ataupun jangan terlalu kerasnya. Li'anna laysat minal mu'alah, dan itu juga bukan termasuk dari mu'alah. Ya, mu'alah itu bentuk apa, pertolongan atau menolong agama mereka atau mencintai mereka. Jadi walaysat minal mahabbah, dan juga bukan perkara dari al-mahabbah, kecintaan terhadap mereka, bukan. Wa innama hiya minal umur al-mubahah. Jadi itu hanya perkara-perkara yang diperbolehkan, mubah. Wa minal manafi' al-mushtarikah. Dan juga dari perkara-perkara yang bisa bermanfaat di antara kedua belah pihak. Nah, ini ada hukum yang bisa diperbolehkan untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir, yang mana di situ ada al-manafi al-mushtarika, ada keuntungan ataupun ada manfaat di antara kedua belah pihak. Jadi fayajuzu lana, maka ini diperbolehkan bagi kita. Awalan, yang pertama, an nata'amala ma'al kuffari bitijarati. Artinya kita boleh berinteraksi, bermuamalah dengan orang kafir di dalam perkara apa? Tijarah, itu perdagangan, bisnis, boleh. Fa nabi'u wa nashtari ma'ahum. Kita jual ataupun membeli dari barang-barang yang ada ma'ahum bersama mereka. Boleh, artinya tijarah itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang tsaniyan, kemudian yang kedua, tsaniyan wa an nastafida min khibratihim. Kemudian juga kita bisa mengambil manfaat terhadap keilmuan mereka, ya, arti dari sisi dunia, mungkin paham dari sisi teknik atau yang lainnya, khibrah. Jadi mereka memiliki skill, memiliki pengalaman di bidang tersebut. Wa nasta'jiruhum lil qiyami bi a'malin laysa 'indal muslimina man yaqumu biha. Artinya kita bisa menyewa mereka, berikan kontrak, membayar mereka dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang Islam. Menyapu, ya, tidak ada. Jadi mau gak mau harus mengambil tenaga ahli dari orang-orang kafir. Wala nasta'jiruhum wa natta'liuhum ala umurina al-khasa. Tapi kita juga tidak membayar mereka, ya. Itu dalam perkara-perkara yang khusus, ya. Artinya, yang bisa menguasai kaum muslimin, ya. Ka'anna takhid wuzara al-mustasyarin. Artinya menjadikan mereka sebagai menteri, ya. Atau yang pimpinan, ataupun juga menjadikan mereka sebagai konsultan. Wa inna ma nasta'jiruhum li'a'mal yakumuna biha. Jadi hanya perkara-perkara yang tadi sifatnya mungkin insidental, ataupun juga tidak menguasai wilayah dari kaum muslimin. Wahum ba'iduna an sirril muslimin. Artinya mereka dijauhkan dari perkara-perkara yang di situ merupakan rahasia kaum muslimin. Kal mabani wal masani. Contohnya seperti orang-orang bisa membuat suatu bangunan atau arsitek, ataupun juga dari pembuat-pembuat, ya, kerajinan ataupun sekelas pabrik. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam istajara kafiran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, beliau memberikan suatu pekerjaan atau mengambil, ya, orang kafir dijadikan sebagai penunjuk jalan ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tidak ada lagi, tidak ada tersisa dari orang-orang Islam di situ. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu an itu hendak berhijrah. Padahal rumah beliau itu sudah dikepung. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan. Ketika beliau keluar itu tidak terlihat oleh orang-orang musyrikin yang ingin membunuhnya atau menangkapnya. Jadi yadulluhu ala tariq fi safar al-hijrah. Jadi di situ Rasulullah, ya, ternyata mengambil orang kafir untuk dijadikan apa? Penunjuk jalan, ya, untuk pergi ke Madinah. Fasta'jara Abdullah ibnu Uraikid liyadulluhu ala tariq. Jadi di situ Abdullah ibn Uraikid, beliau menjadi penunjuk jalan. Li'annahu kana hadiyan khiritan. Karena dia tahu, ya, paham betul tentang jalan menuju kota Madinah tersebut. Artinya mungkin jalan-jalan yang mungkin di situ tidak dilintasi atau tidak terlalu banyak orang yang lewat. Karena di sini adalah rahasia sifatnya. Jadi beliau ngerti jalan tikus. Fanastafid min khibratihim. Artinya bisa mengambil faedah dari keahliannya itu. Bisyarat Allah dumkinuhum min asrarina wa min bitana amrina. Dengan syarat tadi. Jadi jangan sampai dia mengetahui dari perkara-perkara yang sifatnya rahasia. Baik. Itu yang kedua. Jadi boleh kita mengambil, ya, atau menyewa orang-orang kafir untuk dijadikan tenaga ahli di dalam suatu bidang atau pekerjaan, tapi dengan syarat tadi, ya, jangan sampai kita dikuasai oleh mereka atau dijadikan pimpinan ataupun jabatan yang penting yang dikhawatirkan di situ, ya, kaum muslimin tidak berpengaruh di dalamnya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, salisan wa yajuzu an na'qida ma'ahum al mu'ahadat. Yang ketiga, kita diperbolehkan untuk bermuamalah dengan mereka, yaitu bolehnya untuk mengadakan suatu perjanjian terhadap orang-orang kafir. Idza kana fi dhalika maslahah lil muslimin. Apabila memang di situ ada maslahatnya terhadap kaum muslimin tentunya. Faqad salaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-yahud fil Madinah. Nabi SAW juga pernah memberikan atau mengadakan suatu perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Salahal musyrikin fil Hudaybah, fil Hudaybiyah. Bahkan juga Nabi SAW juga mengadakan suatu perjanjian dengan orang-orang musyrik di Hudaybiyah. Fa idza kana lil muslimin maslahah. Apabila di situ kaum muslimin ada maslahat bagi kaum muslimin, au annal muslimin la yastati'una qital al-kufar, atau bisa jadi kaum muslimin tidak sanggup untuk memerangi orang-orang kafir, maka boleh mengadakan satu perjanjian. Mungkin bisa jadi persenjataan atau pasukan yang kurang, maka boleh di situ untuk mengadakan satu perjanjian. Fatajuz ma'adatuhum wa muhadanatihim wa masalahatihim. Jadi diperbolehkan untuk mengadakan satu perjanjian untuk tidak mengadakan gencatan senjata atau sebaliknya. Yang mana itu tentunya ada maslahat atau kebaikan bagi kaum muslimin. Lima fi dhalika min masalih al muslimin. Apabila di situ ada maslahatnya. Baik, jadi perjanjian itu dengan syarat harus ada maslahatnya bagi kaum muslimin. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, rabi'an, yajuz an nukafi'ahum idza ahsanu ilaina. Jadi boleh kita juga membalas kebaikan mereka. Membalas kebaikan mereka apabila mereka juga berbuat baik kepada kita. Qala ta'ala la yanhaakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melarang kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir ataupun berbuat adil terhadap mereka selama mereka tidak membunuh kalian, tidak memerangi kalian, dan juga tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Itu syaratnya. Jadi boleh berbuat baik, berbuat adil terhadap orang kafir selama orang-orang kafir tersebut tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir dari kampung-kampung kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Fa'idha fa'alu jamilan ma'al muslimin. Maka apabila mereka itu berbuat baik terhadap kaum muslimin, fal muslimuna yarudduna jamil. Demikian juga kaum muslim harus berbuat baik terhadap mereka, atau membalas kebaikan mereka. Wa yukafi'unahum. Dan ini termasuk dari balas budi terhadap perbuatan baik mereka. Walisa hada min bab al-mahabbah. Dan ini bukan merupakan bab mahabbah. Bukan. Bukan merupakan bab karena kita cinta kepada mereka. Tidak. Hanya sebatas mereka berbuat baik kepada kita. Dan kita ya setidaknya harus membalas kebaikan mereka juga. Bukan dalam rangka apa? Mahabbah. Kecintaan terhadap mereka. Atau mualah. Atau bisa jadi kita memberikan pertolongan untuk memerangi kaum muslimin terhadap agama mereka. La. Wa inna ma huwa min bab al-mukafah. Ini hanya min bab mukafah. Hanya membalas dengan kebaikan yang ada pada mereka. Wal walid al-kafir, bahkan orang tua yang kafir, yajib ala waladihi ayyabirra bihi min ghairi ayyuhibbah. Jadi orang tuanya kafir, maka anaknya wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Sekalipun orang tuanya itu kafir, tapi dengan catatan min ghairi ayyuhibbah. Tapi kita apa? Tapi anaknya itu tidak mencintainya. Hanya sekadar apa? Mukafa. Yukafi'u nahum. Artinya dalam rangka untuk membalas budi mereka, membalas kebaikan mereka, karena mereka sudah apa? Orang tuanya sudah mengandungnya. Dan ini merupakan ketentuan dari syarat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala: "Wasayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, memberikan wasiat kepada kita, yaitu kepada manusia, ya, wasain al-insan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat kepada manusia, ya, itu terhadap orang tuanya yang telah mengandungnya sehingga dia menjadi semakin bertambah dan juga lemah. Kemudian setelah 2 tahun dia disapi, hendaklah dia bersyukur kepadaku dan juga kepada orang tua. Dan tentunya semuanya akan dikembalikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an nusyrika bima laysa laka bi'il fala tuti'huma. Namun apabila orang tuanya itu tersebut memaksa kalian untuk berbuat kesyirikan, ya, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ma laysa laka bi'il, dan kalian tidak ada ilmu terhadap perkara tersebut, maka fala tuti'huma, maka jangan kalian mentaati kedua orang tua tersebut. Artinya tidak boleh kita mentaati orang tua kita selama dia menyuruh terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan, ya, kepada suatu makhluk apabila menyelisih, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap, ya, kita berikan, ya, kebaikan di perkara dan perkara-perkara dunia. Wa tabi' sabila man anaba ilayhi. Dan ikutilah jalan-jalan orang yang kembali kepadaku. Nah, ya, itu dalil yang menunjukkan bolehnya dia berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun dia adalah orang kafir. Tapi jangan sampai kita mencintai karena dia terjatuh kepada kekufuran tersebut. Jadi fayajib 'alal walid, fayajib 'alal walad ay yuhsina ila walidihi walau kana kafira. Wajib bagi anak itu untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya sekalipun orang tua tersebut kafir. Lakin la yuhibbuhu biqalbihi, akan tapi jangan sampai mencintainya, ya, dengan hatinya. La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abana'ahum. Ini dalil yang menunjukkan tidak boleh sampai kita mencintai orang-orang kafir sekalipun dari keluarga kita, apakah orang tua, saudara, anak. Jadi la tajidu, engkau tidak akan mendapatkan satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, yuwaduna, artinya masih ada cinta atau kasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah orang tuanya, orang tua ataupun anak-anaknya. Jadi fal mawaddah syai wal muamalah al hasanah syai'un akhar. Jadi mawaddah itu artinya porsinya tersendiri, ya. Dan juga muamalah, kita bermuamalah, berbuat baik, itu juga sisi yang lain, ya. Jadi waqad ja'at, ya. Dan juga ada di dalam hadis dikatakan waqad ja'at ummu Asma binti Abi Bakar wa hiya musyrikah, yaitu ibunya Asma binti Abi Bakar itu musyrikah, orang kafir. Tatlubu syai' minal mal, artinya dia menginginkan suatu harta, sedikit harta. Fajat Asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Asma datang ke Rasulullah menanyakan perkara tersebut. Faqalat lahu inna ummi qadimat wa hiya raghibah, sungguh ibuku datang dan dia ingin sesuatu atau menyambung silaturahmi. Afa asiluha, apakah aku harus menyambung silaturahmi kepadanya? Lalu Rasulullah SAW berkata, qala na'am, ya. Sili ummika, sili ummaka, ummaki. Maka sambung silaturahmi dengan orang tuamu itu. Jadi fa umurud dunya wal mu'amalat at-tijariyah wal mukafa'at wat tabadul bainal muslimin wal kufar fil masali allati la tamsi ad-din wa kadzalika at-tamthil ad-din masi fis safarat la ba'sa bihi. Artinya perkara-perkara dunia, apakah itu amalah apa perdagangan ataupun juga membalas kebaikan atau tabadul bainal muslimin wal kufar, itu ada satu perjanjian ataupun juga yang bisa menguntungkan kaum muslimin, yang di situ tidak ada masalah-masalah agama. Kadzalika tafil, seperti mengadakan satu diplomasi ataupun juga mereka menunjuknya kedutaan di dalam suatu negara untuk kerjasama. La ba'sa bihi, maka diperbolehkan. Kana al-musyrikun yursiluna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rusul. Orang-orang musyrik juga pernah mereka mengutusnya, utusan atau duta mungkin istilahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatafawaduna ma'ah, untuk mengadakan suatu perundingan bersama Rasulullah SAW. Wadakhuluna Ali wa huwa fil masjid, dan mereka masuk pada Rasulullah SAW dan beliau berada di masjid. Fatafawaduna ma'ah, kemudian berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada umur laisat minal mualah, dan ini bukan perkara mualah, bukan perkara mualah atau mawaddah. Wa inna ma hiya minal masalih al mubahah bainal muslimin wal kuffar. Jadi kita bisa bedakan mana mualah, mana yang di situ mukafah, ya, perkara-perkara yang bukan termasuk mualah. Jadi fayajib an nufarriq bain hadha wa hadha, jadi wajib untuk bisa kita bedakan antara perkara mualah dan juga muamalat al hasanah. Wabadun nas yakhlut baina yama yajus wa ma la yajus, sebagian orang itu mereka ternyata sudah tercampur mana yang diperbolehkan mana yang tidak, ya. Artinya tadi yang diperbolehkan dijadikan ini tidak boleh, atau sebaliknya yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Kadang dengan sedikitnya ilmu atau dia tidak paham, ya, dengan berbagai macam adillah bisa jadi terjatuh kepada hal-hal tersebutnya, sehingga salah ketika menafsirkan atau mengambil keputusan atau mengamalkan suatu amalan, ya, sehingga jauh dari syariat. Baik. Jadi famihum man yakul, di antara mereka yang mengatakan tajus mawaddah al-kufar, boleh kita mencintai orang kafir. Li'anna Allah abaha lana at-ta'amul ma'ahum, karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk bermuamalah bersama mereka. Wa tajawuz minal kitabiyat, ataupun juga menikah terhadap orang-orang kitabiyat, ahlul kitab, fatajuz mahabbatun, maka diperbolehkan untuk mencintai mereka. Ini syubhatnya. Ini syubhatnya terhadap apa? Syubhatnya orang-orang yang bermudah-mudahan, ya, وعدم التفرقة بيننا وبينهم. Jadi mereka tidak bisa membedakan ya, antara kita dengan mereka. Fahad dan farid. Ini perkara yang tentunya tidak diperbolehkan. Mufarid artinya bermudah-mudahan. Wafi muqabalah al-mufrid al-ghali. Dan sebaliknya, orang-orang yang di jalur garis keras ya, al-jafa alladhi yakun, yang dia mengatakan la yajuz al-ittisal bil kuffar aslam, tidak boleh berhubungan dengan orang-orang kafir aslam. Jadi pada asalnya tidak boleh kita berhubungan dengan orang-orang kafir, baik itu la bi tijaratin, apakah perdagangan, wala bi safaratin, atau apa dengan adanya duta tadi, wala bi mukafah, ataupun berbuat baik ya, bil ihsan, li an hada minal mualah, karena ini termasuk apa, mualah katanya. Jadi dia tidak bisa membedakan antara apa tadi, antara mualah dengan mukafah ya, tidak bisa membedakan ya. Kalau kita hanya sekedar interaksi biasa, berbuat baik sesuai dengan kadar perbuatan mereka, dan tentunya tidak sampai mencintai mereka, itu diperbolehkan. Tapi kalau sampai mencintai mereka, itu baru tidak diperbolehkan, karena itu termasuk minbab al-mu'ala, li'an hada minal mu'ala, kata mereka. Panakul, lalu kita katakan hada laisa minal mu'ala, ini bukan termasuk mu'ala. Jadi fayajib al-farq bain hada wa hada, jadi harus bisa bedakan antara mu'ala dengan mukafa, bain al-ghali wal jafi, harus kita bedakan. Baik. Fad-din wasat, agama itu pertengahan, tidak keras dan juga tidak terlalu lembek. Walisa fi ghulu wala tafrid, tidak berlebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Wajib an na'rif hadal alaqat ma'al kufar ma'ajus minha ma'umah la'ajus. Jadi kita harus mengetahui, wajib bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara ya, yang berkaitan ataupun berhubungan dengan orang kafir, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Khususan fi hadha az-zaman, terutama di zaman sekarang. Alladzi kathura fihi man yatakallafu fi umuriddin bighairi ilm. Banyak sekali orang mereka berbicara tentang perkara-perkara agama tapi tanpa didasari ilmu. Aw yatakallafu fid-din 'an hawa, atau mereka berbicara tentang agama tapi di atas hawa nafsunya. Fa yajib 'ala talib 'ilm ay ya'rif الحكم الشرعي في هذا الأمور وهذا أمر مهم لأنه يتعلق بعقيدة المسلمين. Maka wajib bagi seorang talib ilm ya, wajib bagi kita, kita terus belajar memperbaiki amalan-amalan kita ya, agar kita mengetahui hukum syar'i di dalam perkara ini. Dan ini adalah perkara yang penting karena berkaitan dengan akidah kaum muslimin. Baik, itu yang kita bisa kita ketahui ya, dari ucapan Syekh ataupun tulisan Syekh Salaf Auzan Hafizah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Nastaghfirullah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.